Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-annal mayyita yuk'adu fi qabrihi wa yursilullahu fihi ar-ruha hatta yas'alahu munkarun wa nakirun anil imani wa syara'ihi thumma tusallu ruhuhu bila alamin wa ya'riful mayyitu zaira idza zarahu wa yatana'amul mu'minu fil qabri wa yu'adzabul fajiru kaifa syaa'allahu. Dan mengimani bahwasanya seorang mayit didudukkan di dalam kuburnya dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan padanya ruh hingga Allah Azza wa Jal, hingga malaikat munkar dan nakir bertanya kepadanya tentang iman dan syariat-syariatnya. Kemudian ruhnya dikeluarkan dengan lembut tanpa rasa sakit. Dan seorang mayit mengetahui orang yang mengunjunginya. Apabila orang tersebut mengunjunginya dan seorang mukmin merasakan kenikmatan di dalam kubur, sedangkan orang yang fajir disiksa sebagaimana bagaimanapun yang Allah kehendaki. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni al-imanu bi anna al-'abda yuftanu fi qabrihi wa jaa'a fi haditsit tasyahudi Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati. Yaitu mengimani bahwasanya seorang hamba akan ditanya di dalam kuburnya dan datang di dalam hadis tentang tasyahud, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa yaqulur rasulu, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum mithlu au qaribun mithlun atau qaribun min fitnatid dajjali. Sesungguhnya kalian akan difitnah, yaitu diuji di dalam kubur-kubur kalian seperti atau mendekati fitnah Dajjal. Fahadihil fitnatu hiya limtihanu wal ikhtibaru. Maka fitnah ini adalah ujian, imtihan dan ikhtibar semakna bermakna ujian. Wa yukhtabaru an dinihi wa nabiyyihi wa rasulihi. Dan seorang hamba akan diuji, yaitu ditanya tentang agamanya, nabinya dan rasulnya. Fal mu'minu yujibu. Maka seorang mukmin ia akan bisa menjawab. Yaqulu Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini. Seorang mukmin akan mengatakan Allah adalah Rabbku. Muhammad alaihi salatu wassalam adalah nabiku. Dan Islam adalah agamaku. Wa yuqalu aidan madza taqulu fi hadzal rajuli. Dan dikatakan pula kepadanya, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Fayaqulu huwa Muhammad ibn Abdullah alladhi bu'itha bil haqqi. Yaqulu Muhammad ibn Abdullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Ia, orang yang mukmin tersebut akan berkata, dia adalah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, yang diutus dengan kebenaran. Ia, orang yang mukmin tersebut mengatakan, Muhammad bin Abdullah datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk, maka kami mengimaninya dan mengikutinya. Hadal mu'minu yaqulu hadha. Mukmin ini mengucapkan hal ini. Thumma qara'a ar-rawi awir rasulu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Kemudian perawi hadis ataupun rasul alaihi salatu wassalam membaca ayat yang artinya, Allah Azza wa Jalla mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia, yaitu kalimat La ilaha illallah, dan di akhirat, yaitu menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan Allah Azza wa Jalla menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Wa ammal fajiru awil kafiru fayaqulu hahah la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Fayu'adzabu. Adapun orang yang fajir atau orang yang kafir, ia berkata, ha ha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku pun mengucapkannya, maka ia pun disiksa. Wal mu'minu yuqalu lahu sadaqta, dan orang yang beriman dikatakan kepadanya engkau benar. Yuftahu lahu babun ilal jannati fayatihi min lawhiha wa nasimiha, dibukakan baginya pintu menuju surga, lalu datanglah kepadanya sebagian dari kenikmatan surga dan hembusan angin surga. Wa takunu ruhuhu fil jannati tasrahu minal jannati haythu sya'at, dan ruhnya pun berada di dalam surga, bepergian di dalam surga kemanapun ia kehendaki. Arwahul anbiya'i, arwahus syuhada'i, arwahul mu'minina wassiddiqina, kulluha fil jannati wa tasrahu minal jannati haythu sya'at. Ruh-ruh para nabi, ruh-ruh para syuhada, ruh-ruh orang-orang yang beriman dan para siddiqin, seluruhnya berada di dalam surga, bepergian di dalam surga kemanapun ia kehendaki. Walaha silatun la ya'lamuha illallahu bil ajsadi, dan ruh-ruh tersebut memiliki hubungan yang tidaklah mengetahuinya kecuali Allah dengan jasad-jasad. Bihaitsu anna hadzan na'imal ladzi yaq'u lirruhi yaq'u lil jasadi aidan, di mana kenikmatan-kenikmatan ini yang menimpa ruh juga menimpa jasad. Wa in kanatir ruhu fi a'la 'illiyina fil jannati wal jasadu fil qabri, meskipun ruh tersebut berada di atas langit yang ketujuh di dalam surga, sementara jasad berada di dalam kubur. Walau kana turaban, meskipun jasad tersebut sudah menjadi tanah. Hadza yarji'u ila qudratillahi wa ilmihi wa hikmatihi, ini kembali kepada kemampuan Allah, ilmunya dan hikmahnya. Fayamassul jasada minan na'imi ma yamassur ruha, maka kenikmatan mengenai jasad sebagaimana ia mengenai ruh. Fatakunu ni'matan fir ruhi wa ni'matan fil jasadi, maka kenikmatan-kenikmatan tersebut menjadi kenikmatan pada ruh dan kenikmatan pada jasad. Warruhul mu'adzabatu al-kafiratu wal-fajiratu hadhihi aydan al-adhabu yashmaluha wa yashmalul jasada. Sedangkan ruh yang disiksa, yang kafir dan yang fajir, ini juga siksaan tersebut mencakup ruh tersebut dan mencakup jasad. wa hadha syahidu minhu al imanu bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa bi na'imihi. Dan inilah inti darinya, mengimani fitnah kubur, siksa kubur dan kenikmatan di alam kubur. Al-mu'minu yuna'amu wal-kafiru wal-fajiru yu'adzabani. Seorang mukmin diberi kenikmatan, adapun orang kafir dan orang fajir keduanya disiksa. Wasu'alu ya'ti 'aniddini 'anirrisalati. Dan pertanyaan di alam kubur datang tentang agama dan tentang risalah. Ya'ni yas'aluhu malakani, yaitu dua malaikat menanyai seorang hamba. Ahaduhuma yuqalu lahu munkarun wal akhir yusamma nakiran. Salah satu dari dua malaikat tersebut disebut malaikat munkar dan yang lainnya disebut nakir. Humal ladzani yas'alanil 'abda. Keduanya lah yang menanyai seorang hamba. Wassu'alu yakunu 'anil imani wa syara'ihi. Yus'alu 'an Muhammadin 'alaihi salatu wassalamu. Dan pertanyaan di alam kubur tentang keimanan dan syariat-syariatnya. Seorang hamba ditanya tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kama fi hadithi Asma'a wa huwa fi sahihaini. Sebagaimana di dalam hadith Asma' yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Annahu yuqalu madza taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fiikum. Bahwasanya dikatakan, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Fayaqulu huwa Muhammad ibn Abdullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa amanna bihi wattaba'nahu. Maka seorang mukmin mengatakan, laki-laki tersebut adalah Muhammad bin Abdullah, datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk, maka kami pun mengimaninya dan mengikutinya. Falihada falyahrisil muslimu ala an ya'rifa hadhil bayyinati wa yahtadiya biha wa yattabi'a ar-rasula ala ilmin wa basiratin. Karena inilah hendaknya seorang muslim bersemangat untuk mengetahui penjelasan-penjelasan ini dan mengambil petunjuk darinya serta mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam di atas ilmu. Wa ammal ladzi ya'khudzul islama taqlidan wa wirasatan minal abai wal ajdadi faqad yaslamu ba'duhum wa qad yaqa'u ba'duhum fi qawlihi ha ha la adri ha ha la adri. Adapun orang yang mengambil Islam karena taklid dan karena mewarisinya dari ayah-ayahnya dan kakek-kakeknya, maka sebagian mereka selamat, yaitu bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dan bisa jadi sebagian mereka terjatuh ke dalam ucapannya, hahah aku tidak tahu, hahah aku tidak tahu. Khasatan idza tasadda li muharabati man yad'u an-nasa ila ittiba'i kitabillahi wa sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Terkhusus apabila ia tampil memerangi orang yang mendakwahi manusia untuk mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fayaqulu aqidati wa yaqulu madhhabi wa yaqulu kadha wa yatashabbathu bima nasha'a alaihi min adatin wa taqalida wa bima nasha'a alaihi min madhahiba wa aqaida. Lalu ia mengatakan akidahku, dan ia mengatakan madhabku, dan ia mengatakan demikian, dan ia berpegang dengan apa yang ia tumbuh di atasnya berupa adat-adat kebiasaan dan taklid-taklid, dan ia berpegang dengan apa yang ia tumbuh di atasnya berupa madhab-madhab dan akidah-akidah, yaitu yang menyelisihi Alkitab maupun Sunnah. Hadzal khataru alaihi syadidun jiddan. Perkara ini bahayanya baginya sangat besar. Khasatan alladhi yuharibu ahlat tawhidi wa yaqulu wahhabiyatun min ubadil kuburi wa minal muta'assibin at-ta'assub al-a'mal al-madhahibi wal-aqaid al-fasidati kal-ash'ariyati wal-i'tizali wal-rafdi wal-zaidiyati wa ma syakala dhalika. Terkhusus orang yang memerangi ahlu tauhid dan menjuluki mereka dengan Wahabi dari kalangan para penyembah kubur dan dari kalangan orang-orang yang fanatik dengan fanatisme buta terhadap madhab-madhab dan akidah-akidah yang rusak seperti orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah, Zaidiyah, dan yang semisal dengannya. Haulai kathirun minhum yuharibuna hadal manhaja wa ahlahu wahum ya'lamuna annahum ala haqqin. Mereka ini banyak di antara mereka memerangi manhaj ini dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, padahal mereka mengetahui bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj ini berada di atas kebenaran. Wa ba'duhum yuharibuhum taqlidan, dan sebagian mereka memerangi orang-orang yang berpegang dengan manhaj ini karena taklid. Haula'il muharibuna lil haqqi yukhsha 'ala katsirin minhum an yaqula ha ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Orang-orang yang memerangi kebenaran ini dikhawatirkan pada banyak di antara mereka bahwa ia akan mengatakan tatkala ditanya di dalam kuburnya, "Haha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku pun mengucapkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab."